Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Sarah Kaifiyati Salatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimallahu taala, kita akan baca catatan kaki di halaman 89. Catatan kaki ini berhubungan dengan paragraf terakhir di halaman 88. Ada sejumlah riwayat mu'allaq yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari di kitabnya Sahih Bukhari, yaitu wa kana Abu Hurairah, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yunadil imama, memanggil imam dengan mengatakan latafutni bi amin wa iman wa imam, janganlah tinggalkan aku dalam amin. Ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'alak tanpa sanad di matan Sahih Bukhari. Keterangannya wasalahu, sanadnya disebutkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayd dari Atha. Qal Atha mengatakan, qultu, aku katakan, qultullahu, atau Atha berkata kepada, atau Ibnu Jurayd berkata kepada Atha, akana Ibnu Zubairi yu'aminu ala asri umil Qur'an. Apakah Abdullah bin Zubair mengucapkan amin setelah membaca umul Qur'an atau Al-Fatihah? Qala, maka Atha mengatakan na'am, iya. Wa yu'aminu man wara'ahu, para makmun pun mengucapkan amin di belakangnya. Hatta sampai-sampai innalil masjidi lalajjatan, di masjid terdapat suara gemuruh. Thumma qal, kemudian Atha mengatakan, innama amin du'aun, amin itu adalah doa. Wa kana Abu Hurairah, dan adalah Abu Hurairah masuk ke dalam masjid dan imam telah berdiri. Nampaknya ini masuk dari masjid dari menara, setelah kemudian turun kemudian masuk ke dalam masjid dan imam telah berdiri. Maka Abu Hurairah memanggil imam, menyuruh imam dengan mengatakan, janganlah engkau dulu aku dalam ucapan amin. Kemudian sampai sekian riwayatnya. Kemudian penjelasan, hatta inna lil masjidi lalajjatan. Maka inna di situ hamzahnya di kasrah. Inna. Kemudian lil masjidi ay li ahli al masjidi. Lalajjah. Lajjah ada lamnya lam ta'kid, lalajjah, bukan lam jer. Kemudian lajjah, kata ahlu lughah, maknanya adalah asaut al-murtafi, suara yang keras. Dan waruya, dan lajjah ini ada beberapa versi riwayat, ada yang membacanya lajjah, artinya suara yang keras. Waruya kemudian diriwayatkan dengan jabbah bimuahadah, dengan huruf yang titiknya ada satu, jim, kemudian takhfifil jim, jimnya tidak ditasjid. Demikian diceritakan oleh Ibn Uddin. Kalau dengan versi innalil masjidi lal jabbah, maka jabbah artinya al-aswat al-mukhtalid, suara yang campur tidak karuan. Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan redaksi larajjah, dengan ra gantinya lam. Ini sekian tentang versi bacaannya. Wa muradu Abu Hurairah, dan maksud Abu Hurairah, ayu aminat, beliau ingin mengucapkan amin bareng dengan imam dalam sholat. Waqad ja'a, dan terdapat dari Abu Hurairah min wajhin akhar, dari sanad yang lain yang diriatkan oleh Baihaqi dari jalur Ahmad ibn Thabit dari Abu Rafi'. Abu Rafi' mengatakan Abu Hurairah itu jadi muadzin saat yang menjadi penguasa adalah Marwan. Fastarata, maka Abu Hurairah membuat syarat dia mau jadi muadzin dengan syarat dia tidak didahului ni dalam bacaan ad-dallin hatta sampai sang imam mengetahui kalau Abu Hurairah telah masuk dalam saf. Maka annahu, seakan-akan Abu Hurairah itu yastaghil, sibuk bil iqamah, dengan iqamah, setelah itu sibuk menata saf. Maka iqamah tentu bukan di menara, menara hanya di untuk adzan. Iqamah dulu di depan pintu luar masjid. Itu iqamah, kemudian habis itu nata saf-saf yang ada. Nah. Kemudian wakana Marwan, sedangkan Marwan ini cepat-cepat masuk ke dalam sholat sebelum selesainya Abu Hurairah menata saf, mengatur saf. Oleh karena itu Abu Hurairah melarang Marwan dari perbuatannya. Maka Abu Hurairah mengatakan latafutni bi amin. Waqad waqa'a lahu dzalika, dan telah terjadi pada Abu Hurairah hal yang sama, namun bukan bersama Marwan, dengan selain Marwan. Diriatkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalur Muhammad bin Sirin. Abu Hurairah itu menjadi muadzin di daerah Bahrain. Dan Abu Hurairah mensyaratkan kepada imam supaya tidak menolak Abu Hurairah dalam amin. Dan imam di daerah Bahrain ketika itu adalah Al-Ala ibn Hadrami. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Razak dari jalur Abu Salamah. Kemudian Ibnu Munayyir mengatakan hubungan antara perkataan Atha' dengan judul bab. Judul bab Sahih Bukhari adalah bab Jahril Imam Bita'min. Bab bahasanya imam itu mengucapkan amin dengan suara yang keras. Apa hubungannya dengan perkataan Atha'? Atha' tadi mengatakan al-amin tu'a'u. Hubungannya annahu hakama, bahasanya Atha' itu menetapkan bahwasanya ucapan amin itu doa. Fakta dzalika, mahkal tersebut mengharuskan ayakulahu al-imam, bahasanya itu diucapkan oleh imam. Dianau, karena imam itu statusnya dalam posisi orang yang berdoa. Bikhilafi qaulil mani, nelhanya dengan ucapan orang yang melarang imam untuk mengucapkan amin. Annaha jawabun lidu'ai. Maka ini dikarenakan dia beranggapan bahwasannya amin itu jawaban doa. Respon terhadap doa dan bukan doa. Dari sudut pandang ini, yakhtassu bil makmum. Maka ucapan amin itu khusus cuma untuk makmum saja. Wa jawabu, dan jawaban untuk pendapat ini, anna ta'min, bahasa ucapan amin itu qa'imu maqamat talkhis. Itu adalah posisinya, statusnya adalah ringkasan setelah doa panjang lebar. Maka orang yang berdoa itu merinci apa yang jadi maksudnya dengan mengatakan ihtinas siratal mustaqim sampai akhir surat. Wal mu'amminu, sedangkan orang yang mengucapkan amin, maka dia membawakan satu kalimat yang bisa mencakup semuanya. Sehingga jika ucapan amin ini diucapkan oleh imam, maka imam itu seakan-akan berdoa dua kali. Pertama adalah doa yang terperinci, yang detail, ihtinas siratal mustaqim, kemudian mujmal global. Ya, maka tentang status dan posisi amin, ternyata kita lihat ada dua sudut pandang. Ada yang mengatakan amin itu respon doa. Derivatnya itu cuma diucapkan oleh makmum dan tidak diucapkan oleh imam. Sedangkan Atha mengatakan, ulama tabi'in Atha mengatakan bahwasannya amin itu doa, bukan respon doa, namun doa. Sehingga kalau doa, maka imam pun juga mengucapkan amin. Sehingga imam itu berdoa dua kali. Ketika dia ihdinas siratal mustaqim, dia berdoa, minta sesuatu kepada Allah. Setelah itu, setelah selesai Al-Fatihah, dia mengucapkan amin. Maka dia berdoa dengan kalimat ringkas. Kemudian, catatan kaki yang kedua. Wakana Nafi', ini berkenaan dengan riwayat di atas. Wakana Nafi' yang merupakan masih riwayat mu'allak di Sahih Bukhari. Wakala Nafi' dan Nafi' mengatakan adalah Ibn Umar tidak pernah meninggalkan amin dan memotivasi untuk mengucapkan amin. Kata Nafi', dan aku mendengar Ibn Umar mengatakan fidzalika khairan, adanya pahala dalam ucapan amin. Ini disebutkan oleh Bukhari di sini, di Sahih Bukhari, ini secara mu'allak, ini tanpa sanad. Maka catatan kaki, sanadnya dibawakan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayj. Qal akhbarna Nafi', Nafi' mengatakan, bahasanya Ibnu Umar, jika khatama umal Quran, selesai membaca Al-Fatihah, mengucapkan amin. La yada'u ayu ammina. Beliau tidak pernah meninggalkan ucapan amin jika selesai membaca Al-Fatihah. Dan beliau memotivasi orang-orang agar mengucapkan amin. Qal Nafi' mengatakan, wasamitu aku mendengar dari Ibn Umar, fi dzalika khairan. Ya, adanya pahala dalam ucapan amin. Yahuddu, itu dotnya, mu'jamah, ada titiknya. Khairan, itu bisukuni tahtaniyah, dengan disukun huruf yang punya titik di bawah ya-nya. Yang dimaksud khairan fadlan wa thawaban, memiliki keutamaan dan ganjaran. Dan sami'tu minhu fi dzalika khairan, itu adalah naskah Sahih Bukhari dari versi riwayat Kashmihani. Wali khairihi, naskah Sahih Bukhari versi yang lain, itu teksnya bukan khairan, namun khobaran. Bifathil muwahadah. Diberi harokat fathah, yang hurufnya satu titik, yaitu ba. Ai hadisan marfu'an. Kalau khobaran, maka artinya, ada hadis marfu' dari Nabi. Wa yusyir bihi, dan yang mengisyaratkan hal ini adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Baihaqi, adalah Ibnu Umar, jika jamaahnya mengucapkan mengucapkan amin, amana ma'ahum, maka beliau sebagai imam juga mengucapkan amin bersama mereka. Wa yara dzalika minas sunnah, dan Ibnu Umar berpandangan itu adalah bagian dari sunnah. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat ini, maka khobaran di riwayat di versi yang lain artinya adalah hadis marfu'. Maka perlu diketahui bahasanya kitab-kitab hadis itu sampai kepada kita pakai versi-versi. Pakai jalur murid-murid. Maka ada versi ini. Itu adalah diktinya Imam Bukhari, mendiktikan Sahih Bukhari kepada sejumlah muridnya angkatan pertama misalnya. Nanti kemudian setelah selesai, beliau diktikan lagi Sahih Bukhari, disampaikan, diajarkan, didiktikan pada muridnya generasi kedua dan seterusnya. Maka nanti masing-masing murid ini meriwayatkan. Kitab Sahih Bukhari. Nanti akan timbul sejumlah versi-versi naskah. Sehingga tadi dicontohkan, sami'tu minhu fi dzalika khairan. Versi yang lain, itu versinya si A tadi disebutkan namanya. Versi yang lain, sami'tu minhu fi dzalika khabaran. Dan di antara pelajaran tentang masalah ini, pelajaran penting berkenaan dengan hal ini, maka jika kita membaca kitab tulisan para ulama dan dia menyebutkan di Sahih Bukhari, dan beliau adalah seorang hafid, muhaddis, dia katakan di Sahih Bukhari misalnya terdapat hadis bunyinya demikian, dan kita cek pakai matan Sahih Bukhari yang kita miliki, tidak ketemu seperti itu, atau lafadznya berbeda, maka jangan terburu-buru menyalahkan ulama tersebut. Boleh jadi karena beda versi. Beda versi. Dan perlu diketahui, sampai hari ini belum ada cetakan Sahih Bukhari yang bagus. Sampai hari ini. Itu masih jadi hutang para ulama. Belum ada cetakan Sahih Bukhari yang bagus. Cetakan seringkali dijumpai bahwasanya matan Sahih Bukhari dengan Fathul Bari itu enggak sinkron. Redaksinya begini, di matan yang dibahas oleh Ibnu Hajar redaksinya enggak seperti itu. Enggak sama dengan yang di matan. Nah, maka sampai hari ini belum ada cetakan Sahih Bukhari yang betul-betul bagus. Yang betul-betul bagus itu belum ada di sana. Setelahnya di situ nulis Sahih Bukhari kemudian dengan tanbih, dengan catatan versi-versi yang lain, sehingga orang enak. Ini dia ada versi muktamad, versi pokok ini, nanti kemudian dikasih keterangan misalnya, ini kalau versi yang lain bunyinya demikian, versi ini redaksinya demikian. Sehingga ketika kita ngecek, ini ada ulama hadis bilang Sahih Bukhari ada hadis bunyinya demikian, oh kita tahu ini yang dimaksudkan adalah versi ini. Nah, yang semacam itu sampai hari ini belum ada. Nah, kemudian kita wa riwayat Abdul Razak dan riwayat Abdul Razak itu semisal yang pertama. Munasabah dan hubungan antara atsar Ibnu Umar min jihad dari sisi anau kana yu'aminu adalah Ibnu Umar itu mengucapkan amin. Jadi apa hubungan atsar Ibnu Umar sama judul? Judul bab Sahih Bukhari, bab imam menjaharkan ucapan amin. Sedangkan atsar dari Ibnu Umar cuma isinya adalah Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan ucapan amin. Maka hubungannya menjadi dari sisi annahu kana yu'aminu adalah Ibnu Umar mengucapkan amin jika telah selesai membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah satu hal yang a'am lebih luas mencakup baik beliau menjadi imam ataupun ketika beliau menjadi makmum. Ya, kemudian catatan kaki yang selanjutnya, catatan kaki yang ketiga, ثُمَّ أَرَوْتَ kemudian Bukhari membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW menyampaikan, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang ucapkan aminnya, bareng dengan ucapan amin malaikat, akan diampunilah dosa-dosa yang lewat. Ini catatan kaki dihatkan oleh Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, قَوْلُهُ redaksi hadis, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَنُ فَأَمِّنُوا. Zahir hadis ini menunjukkan bahasanya imam mengucapkan amin. Wakil dan ada yang mengatakan maknanya jika imam berdoa, dan yang dimaksudkan adalah doa dalam surat Al-Fatihah, yaitu sejak kalimat ihdina sampai akhir-akhirnya. Bina'an ala anna ta'min dengan berdasarkan asumsi bahasanya ucapan amin adalah doa. Maka ada yang menjelaskan idza ammanal imamu artinya jika imam membaca doa maka aminkanlah. Waqil dan ada yang mengatakan makna hadis jika imam telah sampai di tempat yang menuntut untuk ada ucapan amin yaitu walad dhalin. Wa yaghuddu dzalika at-tasri dan al ini dibantah makna ini adalah satu hal yang tidak tepat. Karena ada atas penegasan bil murad dengan apa yang dimaksudkan dalam hadis yang ada di bab ini. Ini kalau pakai makna yang kedua, maka belum tentu imam mengucapkan amin. Jika idza amanal imamu itu diartikan jika imam telah sampai di tempat dan posisi yang ini menuntut untuk ada ucapan amin. Berarti kan imam belum tentu mengucapkan amin. Wastadalla bihi, namun ini pendapat yang dibantah dengan adanya penegasan yang di, apa yang dimaksudkan. Wastudilla bihi, dan hadis ini jadikan dalil disyariatkannya ucapan amin bagi imam. Jika kita katakan idza ammanal imamu, artinya jika imam mengucapkan amin, berarti ini dalil imam mengucapkan amin. Wa qad rada at-tasrih, dan terdapat penegasan bahasa imam itu mengucapkan amin dalam riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab dalam hadis ini dengan redaksi ni idza qala al-imam, jika imam mengucapkan waladdallin, maka hendaklah kalian para makmum mengucapkan amin. Karena malaikat juga mengucapkan amin. Wa annal imama yakulu amin. Nah, ini penegasannya. Dan imam juga mengucapkan amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Wa sirat dan sirat. Wa huwa sarihun. Ini dalil yang gamblang. Menunjukkan kalau imam itu mengucapkan amin. Wa idha tarajjaha, dan jika telah jelas atau telah rajih bahasanya yang tepat imam itu mengucapkan amin, maka itu aminnya itu dengan suara yang keras jika sholatnya jahriyah. Inilah pendapat jumhur ulama menyelisihi para ulama-ulama Kufah dan menyelisihi satu pendapat dari Imam Malik. Faqala, karena Imam Malik mengatakan bahasanya imam itu mensirkan amin mutlakon, secara mutlak, baik sholat jahriyah ataupun sholat syariah. Itu pendapat Imam Malik. Namun kalau pendapat jumhur fuqaha, kalau sholatnya jahriyah ya jahar, sholatnya siriyah ya sir. Bahwa judalalah sisi pendalian dari hadis ini, seandainya ucapan aminnya imam itu tidak terdengar bagi makmum, maka la yu'lam bih, maka tidaklah diketahui aminnya imam. Waqad allaqa, padahal Nabi mengkaitkan aminnya makmum dengan aminnya imam. Waqat rawah, dan diriatkan oleh Ar-Rawah Ibn Ubadah dari Malik. Dalam hadis ini, Ibn Syihab mengatakan, adalah Rasulullah SAW jika mengucapkan waladdallin, jahara bi amin. Beliau mengucapkan dengan keras, suara keras, ucapan amin. Hadis ini, riwayat ini diriatkan oleh As-Sirat. Dan diriatkan oleh Ibn Hibban, dan disebutkan karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, beliau keraskan suaranya dan beliau mengucapkan amin. Diriatkan oleh Humaidi dari jalur Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah dengan redaksi semisal bilafzi, tepatnya dengan redaksi jika imam mengucapkan waladdallin. Diriatkan oleh Abu Dawud dari jalur Abu Abdillah ibn ammi, pamannya dari pamannya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama. Wazada, cuma ada tambahan riwayat hatta yusmi menyalihi, sampai Nabi perdengarkan kepada orang-orang yang ada di dekatnya yang ada di sob yang pertama. Dan diatkan Abu Dawud dinilai sahih oleh Ibn Hibban dari hadisnya Wa'il Ibn Hujr dengan redaksi yang semisal riwayat Az-Zabidi. Wafihi raddun alaman au ma'a ilan naskhi, dan di dalamnya terdapat sanggahan kepada ulama yang memberikan isyarat nasakh ajana, adanya nasakh dalam hal ini. Faqal, ulama yang mengatakan adanya nasakh mengatakan Nabi itu menjaharkan ucapan amin di awal Islam untuk mengajari mereka. Maka riwayat Wa'il bin Hujr jadi bantahannya. Kenapa? Karena Wa'il bin Hujr masuk Islam fi awakhiril amri, di akhir-akhir hidupnya Nabi. Berarti tidak benar kalau klaim jaharnya imam itu ada di awal-awal Islam. Ringkasnya, uraian panjang lebar ini cuma mau berkesimpulan ya, bahwasanya instannya adalah ya, kesimpulannya imam itu mengucapkan amin. Jika dan sebagaimana pendapat jumhur ulama, jika sholatnya jahriyah maka jahar, jika sholatnya siriyah maka sir. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin bacakan tentang makna kandungan sejumlah doa istiftah yang kemarin kita baca. Akan saya baca makna doa dari Sarah Hisnul Muslim. Yang disarah sendiri oleh penulisnya Syekh Said Al-Qahtani. Sarahnya 5 jilid. Dicetak dalam satu cetakan. Jadinya tebalnya segini. Sarah Hisnul Muslim. Sarah Syekh Said Al-Qahtani penulisnya sendiri. Sarahnya 5 jilid. Ya, doa di antara doa istiftah yang kemarin kita baca adalah wajah tu wajahiyah. Ada di halaman 71 misalnya. Nah, wajah tu wajahiyah, aku hadapkan wajahku, maknanya adalah akhlas tu dini wa amali wa qasdi. Aku murnikan agamaku, aku murnikan amalku dan niatku lillahi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillazi fatara samawati wal ard, untuk zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan condong. Mana asal dari kata-kata hanfu yang makna asalnya adalah al-mail, artinya condong. Oleh karena itu ada ulama tabi'in namanya Ahnab ibn Qais. Disebut demikian karena tidak normal kakinya. Karena beliau jalannya pakai pinggir telapak kaki. Beliau tidak napak telapak kakinya. Dan beliau punya cacat fisik. Sehingga jalannya pakai pinggir. Ini telapak kaki, ini ininya yang pakai untuk jalan. Maka pinggirannya, ini telapak kaki misalnya, kemudian tentu ada sisi pinggir. Nah, ini yang dipakai untuk jalan. Ini, maka beliau disebut dengan sebutan Ahnaf, yang kakinya miring. Bukan lurus demikian, namun telapak kakinya itu untuk pakai jalan miring. Al-Ahnab ibn Qais yang bergelar dengan gelaran manusia paling lembut di zamannya. Manusia paling lembut di zamannya. Hanifan, makna asal hanif adalah condong, dan yang dimaksudkan adalah condong dalam artian bahasa terjemah bebasnya condong di sini minat, respect, ya, atau semacam itu, ila dinil haq, pada agama yang benar, yaitu Islam. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukalah orang musyrik. Ini adalah kalimat penjelas untuk makna hanif. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ai ibadati, ibadahku, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dan termasuk dalam salat, dalam doa ini adalah addu'a. Namun makna salat secara bahasa adalah doa, baik doa ul mas'alah ataupun doa ul ibadah. Wa nusuki, dan nusukku yaitu dzabhi, sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, artinya apa yang aku lakukan ketika aku hidup. Dan wa mamati artinya wa amutu alihi minal iman, dan iman yang aku miliki saat aku meninggal dunia. Iman dan amal sholah yang aku miliki saat aku meninggal dunia. lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Artinya murni untuk Allah semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kepemilikan, dalam penciptaan dan pengaturan. Sebagaimana tiada sekutu baginya dalam ibadah. Wabidhalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Itu diperintahkan dan mendapatkan perintah melalui dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Wa ana awalul muslimin atau wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama. Ini orang Islam yang pertama. Kalau ini diucapkan oleh Nabi, maka maknanya adalah aku orang Islam yang pertama dari umat ini. Namun jika wa ana awwalul muslimin ini kita ucapkan, maka maknanya aku adalah orang yang bersegera. Aku adalah orang yang bersegera untuk berislam. Maka ini ikrar, bahasanya orang tersebut akan jadi orang yang bersegera untuk berislam. Ini, pertama di sini artinya segera. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Allahumma antal malik, ya Allah sesungguhnya engkau adalah al-malik, sang raja. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Rabbku, pemilik dan pengatur hidupku dan penciptaku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku zalim terhadap diriku sendiri. Ini, nafsi di sini artinya diri. Dan yang dimaksud mendzalimi diri adalah bima irtaqaba minadz-dzunub wal ma'asi, dengan melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Maka orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, dia telah zalim pada dirinya sendiri, di mana dia menimpakan pada dirinya berbagai macam dosa dan beban, dan yang ini menjadi sebab dia mendapatkan hukuman. Wa'taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Farfirli, maka berikanlah maghfirah untuk dosa-dosaku jami'an seluruhnya, sehingga tidak ada yang memberikan maghfirah dosa kecuali engkau. Ini kalau biasa kita jumpai perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin, bahasanya maghfirah itu mengandung dua unsur, yaitu menutupi dosa dan mendapatkan ampunan, terbebas dari hukuman. Nah, siapa pendahulu Syaikh Ibnu Utsaimin dalam penjelasan semacam ini? Pendahulunya adalah Ibnu Mangdur, penulis Lisanul Arab. Beliau mengatakan Al-Ghafur, Al-Ghafar, maknanya artinya As-Satir lidhunubi ibadihi al-mutajawis an-khatayahum badhunubihim. Nama Allah Al-Ghafar atau Al-Ghafur, itu maknanya kata Ibn Mangdur, penulis Lisanul Arab, As-Satir lidhunubi ibadihi, yang menutupi dosa hamba-hambanya. Wal-mutajawis, dan yang memaafkan dosa dan kesalahan mereka. Ghafara yaghfiru, itu artinya kata Ibn Mangdur, satara, menutupinya. Dan segala sesuatu yang Anda tutupi, bisa Anda sebut ghafar tahu. Ini, maka yang mendahului Syaikh Ibn Utsaimin dalam masalah menjelaskan adanya dua unsur dalam maghfirah, penjelasan Ibn Mangdur di Lisanul Arab. Ini, bahasanya maghfirah itu mengandung dua unsur. Pertama, menutupi dosa. Yang kedua adalah at-tajawuz, memaafkan. Dia bukan hanya sekedar mengampuni dalam pengertian memaafkan, namun ada unsur as-satar, menutupi. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa memberikan maghfirah untuk dosa kecuali engkau ya Allah. Maka di sini ada kalimat pengakuan dari seorang manusia kalau dia telah putus harapannya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tujukan harapannya kepada zat yang satu-satunya yang bisa memberikan ampunan. Kemudian wahdini li ahsanil akhlaqi. Dan ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk memiliki akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk pada akhlak yang terbaik illa anta, kecuali engkau. Li ahsanil akhlaq, akhlak yang terbaik artinya akmaliha wa afdaliha, akhlak yang paling sempurna dan paling utama. Wa ya al-khuluqu as-sahih wal al-qaf anil qabih, dan akhlak yang utama itu adalah memiliki perilaku yang baik dan mencegah dan menghilangkan dari perilaku-perilaku yang jelek. Waqil, dan ada yang menjelaskan akhlak yang utama adalah al-qiyam bil huquq wal afu anil uquq, yaitu menunaikan hak-hak orang yang punya hak, kemudian memaafkan orang-orang yang menyakiti. Akhlak itu jamaknya khuluq. Akhlak itu jamaknya khuluq, yang dia bisa baik dan bisa jelek. Wasrif anni sayyi'ah, dan ya Allah, belokkanlah dariku akhlak yang jelek. Tidak ada yang membelokkan dan menyelamatkanku dari akhlak yang jelek illa anta, kecuali engkau. Sayyi'aha artinya qabihaha, ya akhlak yang buruk. La yasrifu anni, tidaklah bisa menghilangkan dariku. Maksudnya demikian juga selain diriku. Artinya semua orang, bukan hanya saya saja. La yasrifu anni, tidaklah bisa menghilangkan akhlak yang jelek anni dariku, demikian juga selain diriku. Illa anta, kecuali engkau. Fa'inna ghairaka ghairu qadirin ala syai', karena selainmu tidaklah mampu melakukan apapun. Labbaik wa sa'daik. Labbaik, labbaik artinya istijabatan linida'ika, aku penuhi panggilanmu, aku laksanakan perintahmu, ijabatan ba'da ijabatin, dan aku adalah orang yang istiqomah dalam hal itu. Ku jawab panggilanmu, kemudian akan ku jawab lagi panggilanmu. Iqamata ala ta'atika iqamatan ba'da iqamatin, aku akan terus menerus taat kepadamu. Ini adalah baik, itu artinya terus menerus memenuhi panggilanmu dan melaksanakan perintahmu, sehingga terus menerus taat kepadamu. Ini Fairus Abadi mengatakan labbaik artinya ana muqimun ala ta'atika, aku terus menerus taat kepadamu. Kemudian sa'daik juga semakna, artinya alzamu ta'ataka ta'atan ba'da ta'atin, aku komitmen untuk taat kepadamu taat demi taat, artinya terus menerus taat. Maka labbaik artinya aku terus menerus memenuhi panggilanmu dan perintahmu, sa'daik artinya aku terus menerus taat kepadamu. Wal khair kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya ada pada dua tanganmu. Apa itu kebaikan di sini? Kebaikan di sini artinya khazainuhu, perbendaharaan Allah, nikmat. Ini kebaikan di sini artinya nikmat. Maka perbendaharaan nikmat dalam berbagai macam bentuk, kesehatan, kekayaan dan sebagainya, semuanya ada di sisimu. Tatasarrafu fiha kaifa tasya, engkau atur sesuka hatimu, sesukamu. Biyadaik, dan itu adalah wawa biyadaika, dan dia di tanganmu, artinya engkau berikan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cegah, engkau tidak berikan pada siapa saja yang engkau kehendaki. Laman ya lima a'taik wala mu'tia lima manakta, maka dia semakna dengan kalimat tidak ada yang menghalangi apa yang engkau mau berikan dan tidak akan bisa memberi apa yang engkau halangi. Kata qadhi iyad, makna kalimat ini, wal khairu kulluhu biyadaik, artinya mengajari menggunakan adab ketika menyanjung Allah dan memujinya, yaitu dengan menisbatkan hal-hal yang baik kepada Allah tanpa menisbatkan hal-hal yang jelek kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidaklah kembali kepadamu. Ya, tentang tentang kalimat ini terdapat banyak penjelasan, yaitu diantaranya adalah tidaklah dinisbatkan kejelekan kepadamu dengan cara apapun, karena tidaklah muncul darimu kecuali seluruh kebaikan, ya, dan engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Ibnu Athir mengatakan makna kalimat ini adalah ajaran untuk, bimbingan untuk menggunakan adab ketika menyanjung Allah dan memujinya dengan hanya menisbatkan hal-hal yang baik kepada Allah tanpa yang jelek-jelek. Dan bukanlah maksudnya meniadakan sesuatu dari kekuasaan Allah. Bukanlah maksudnya bahasanya kejelekan atau maksiat tidak diciptakan oleh Allah. Bukan itu maksudnya. Namun ini adalah adab dalam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal-hal yang baik itulah yang disandarkan kepada Allah ketika kita memuji Allah dalam konteks memuji Allah dan bukan menisbatkan yang hal yang jelek-jelek. Ini maknanya, namun ada makna yang lain. Di antaranya ada yang memberikan makna kemarin kalau enggak salah telah kita baca, la yutaqil la yutaqarrabu bihi ilaik. Kejelekan itu tidak bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena kejelekan itu akan menjauhkan manusia dari Allah dan bukan mendekatkannya. Waqil ada yang memaknai la yas'adu ilaik. Kejelekan itu yaitu maksiat tidak akan naik kepadamu. Innama yas'adu al-kalimut thayyib. Karena yang naik disampaikan kepada Allah adalah ucapan dan perbuatan yang baik. Waqil dan ada yang menjelaskan la yufradu bil idafu ilaik. Hal-hal yang jelek itu tidaklah boleh secara khusus bersendirian disandarkan kepadamu. Sebagaimana tidak boleh orang itu mengucapkan wahai zat yang menciptakan ular-ular berbisa dan binatang-binatang yang mengganggu, tidak boleh. Namun bolehnya pakai bentuk general, wahai zat yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Kalau yang jelek kemudian secara sendirian dinisbatkan kepada Allah, itu tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah adalah zat yang menciptakan penjahat-penjahat, menciptakan binatang-binatang buas yang menakutkan, dan seterusnya. Ini kejelekan secara khusus disandarkan kepada Allah. Ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Anabika wa ilaika. Nah, apa itu anabika wa ilaika? Anabika itu artinya anaka imun bika. Aku ada karena sebab dirimu ya Allah. Kemudian ilaika artinya raji'un ilaika. Dan aku akan kembali kepadamu. Ini sebagaimana ada yang menjelaskan anabika dengan mengatakan Ar-Rafi'i menjelaskan anabika artinya bikudratika hudistu. Dengan kuasamu aku tercipta. Dengan kekuasaanmu aku ada. Ini anabika, maka ya Allah aku itu ada, terwujud, ada di dunia ini karenamu. Karena kau ciptakan. Wa ilaika artinya wa ilaika a'ud, dan aku akan kembali menghadapmu. At-Tibi mengatakan anabika artinya bika wujidtu. Ini sama saja ya, intinya sama. Aku denganmu aku ada. Wa ilaika antahi, dan kepadamu aku berakhir. Antal mubtada wal muntaha. Maka engkau ya Allah yang pertama kali menciptakan, dan engkau lah tempat berakhir dan kumpulnya dan menghadapnya semua makhluk. Tabarokta wa ta'alait. Tabarokta maknanya ta'azamta, engkau zat yang agung. Atau boleh diartikan jikta bil baroka, zat yang mendatangkan keberkahan. Wa ta'alait, dan engkau maha tinggi dari anggapan orang-orang yang beranggapan tentang Allah itu begini, begini, dan begitu, begitu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Kemudian di halaman 72, Allahumma Rabba Jibril. Waizat yang menciptakan Jibril, menciptakan Mikail, dan menciptakan Israfil. Allahumma tentu artinya ya Allah, Rabba Jibril yang Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril adalah Roh Kudus yang diberi tugas membawa wahyu, yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab berarti yang mengatur, yang memiliki, dan yang menciptakannya. Wa Mikail dan Mikail. Mikail adalah malaikat yang bertugas untuk menurunkan hujan dari mendung. Di sini dikatakan, wala taskutu qatratun illa ba'da ayasta'dina atau Rabbahu. Tidaklah ada tertetes jatuh satu tetes pun kecuali setelah Mikail minta izin kepada Rabbnya. Mikail boleh juga dibaca Mikal. Kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris jadi apa? Mikal. Israfil wa al-malak al-muwakkal, dia adalah malaikat yang ditugasi untuk meniup trompet. Wahina idin, dan pada saat itu trompet ditiup, terjadilah kiamat. Ketika Allah mengizinkan dan memerintahkan supaya trompet tersebut ditiup. Nah, kemudian tentang Rabbi Jibril wa Israfil, kata Qadhi'iyat, di sini dikhususkan Allah sebagai Rab tiga malaikat ini. Padahal Allah adalah Rab segala sesuatu. Dan semisal ini satu hal yang banyak diidofakan, disandarkan segala sesuatu yang besar kepada Allah. Ketika menyanjung dan berdoa sebagai bentuk hiperbol dalam pengagungan. Dan untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah itu mengatur Jibril dan Mikail, padahal dia adalah malaikat yang luar biasa, maka yang lainnya tentu lebih-lebih lagi. Tentang kalimat doa ini, Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan, maka Jibril adalah malaikat yang mengurusi wahyu, yang itu adalah sebab hidupnya hati. Mikail itu mengurusi hujan, yaitu sebab hidupnya badan dan hewan-hewan. Israfil mengurusi pentiupan trompet, yang itu menjadi sebab kehidupan alam dan kembalinya nyawa ke badannya. Maka tawasul kepada Allah dengan rububiyah Allah terhadap makhluk-makhluk ini yang semuanya mengurusi kehidupan, lahu ta'thirun azimun, punya pengaruh yang sangat besar untuk terwujudnya al-matlub, terwujudnya apa yang diharapkan. Allahumma lak Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, yaitu menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Alimul ghaibi wa syahadah, Zat yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika. Engkau akan menetapkan putusan di antara hamba-hambamu. Ini artinya anta tahkumu baina ibadika. Engkau akan berikan putusan di antara hamba-hambamu pada hari kiamat dengan membedakan, memisahkan manakah orang yang berada dalam jalan kebenaran dan jalan kebatilan, bentuknya dengan memberikan ganjaran dan pahala dan hukuman. Fi makanu fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Min amir din fi ayami dunya, yaitu perselisihan dalam masalah agama selama hidup di dunia. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'izni, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku dalam perkara yang diperselisihkan, dalam perkara minal haqqi manakah yang benar dengan izinmu. Artinya aqimni alal haqqi. Hidayah di sini artinya adalah sabat, artinya istiqomah. Aqimni alal haqqi, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa berada dalam kebenaran. Wasabbitni alaih, jadikanlah aku orang yang tegar di atas kebenaran. Sehingga ihdini limakhtulifa fi minal haqqi bi'izni, ini semakna dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ini bukanlah maknanya dia, bukanlah maknanya Nabi bingung tentang kebenaran yang beliau pegangi sehingga masih minta petunjuk. Ini mesti bukan maknanya Nabi bingung manakah yang benar. Ini masih galau manakah yang benar dari apa yang diperselisihkan oleh manusia tentang kebenaran, bukan demikian. Maka ihtinil makhtulifa fi minal haqqi bi'idznik itu semakna dengan ihtinas siratal mustaqim. Itu bukannya orang yang mengucapkannya masih dalam kesesatan kemudian minta petunjuk, namun tegarkanlah dalam kebenaran, dalam siratal mustaqim. Limakhtulifa fihi, lima li di sini bimakna ilah, alam bimakna ilah. Lima ukhtulifa fihi. Kemudian maka boleh hada ila sama dengan hada li, itu boleh. Manya mausuliyah. Walidhi ikhtulifa fihi, dan perkara itu diperselisihkan kapan? Ingda majil anbiya, ketika datangnya para nabi. Maka manusia berselisih antara yang mengimani para nabi dan kafir dengan para nabi. Bahwa tariqul mustaqim, itulah jalan yang lurus yang didakwahkan oleh para nabi. Lantas manusia berselisih tentangnya. Sehingga seakan-akan makna kalimat ini adalah ihdini ila siratil mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Dan yang dimaksud dengan tolabul hidayah meminta petunjuk di sini adalah meminta untuk tegar di atas hidayah dan minta tambahan hidayah. Bi'idznika, dengan izinmu di sini artinya bifadlika wa minnatika, dengan anugerah dan nikmatmu. Karena engkaulah ya Allah pemilik segala keutamaan dan segala nikmat. At-Tibi mengatakan izin di sini artinya at-taisir wa tashil, diberi kemudahan. Dengan kemudahan yang engkau berikan. Dengan kemudahan yang engkau berikan. Innaka tahdi man tasya, kau berikan petunjuk pada siapa saja engkau kehendaki. Ila siratil mustaqim, pada jalan yang lurus, itulah jalan yang lurus yang mengantarkan kami ke dalam, kepada surgamu. Dan jalan yang lurus itulah ma'rifatul haq wal amalu bihi, mengetahui apa itu kebenaran kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan berkenaan dengan malaikat Israfil yang meniup trompet, ada keterangan yang menarik atau kutipan yang menarik di sini. Israfil adalah malaikat yang mulia yang ditugasi untuk meniup trompet. Dan dia sekarang selalu dalam keadaan siap untuk niup trompet. Sedang menunggu-nunggu perintah Rabb-nya. Nabi SAW mengatakan bahasanya, inna tarfa sahibis suri. Sesungguhnya pandangan malaikat yang bertugas untuk meniup trompet, mungdu wukila bihi, sejak dia ditugasi, pandangannya itu pandangan musta'idun. Pandangan orang yang siap. Yang durun ahwal arsi. Dia terus menerus melihat ke arah ars. Dia terus menerus menatap ke arah ars tanpa kedip. Maka malaikat Israfil itu sejak masa yang lama, sejak ditugasi sampai hari ini, itu tidak pernah kedip memandang ars. Nunggu perintah. Sebagaimana orang yang siap nunggu perintah, maka dia tujukan pandangannya kepada yang mau ngasih perintah. Apa yang diperintahkan. Malaikat Israfil itu tidak pernah kedip. Kedip matanya, mengkedipkan matanya sejak ditugasi untuk niup trompet sampai hari ini. Dia memandang pandangannya nahwal arsi ke arah as. Makhofata ayu maro kebelah ayar tadda ilahi torfuhu. Dia kenapa tidak mau mengkedipkan matanya? Khawatir. Pas mengkedipkan mata itu keluar perintah. Dia khawatir dapat perintah pas posisi terpejam. Karena khawatir demikian, maka malaikat ini tidak pernah memejamkan matanya. Khawatir pas posisi terpejam, itu pas datang perintahnya. Ka'anna aynaihi, dan seakan-akan dua mata malaikat peniup sangkakala ini, kaukabani durriyani, adalah dua bintang yang terbuat dari durrah, terbuat dari permata. Hadis ini dilihatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan sanaduhu hasan. Maka ada faedah dari hadis ini, bahasanya malaikat Israfil itu tidak pernah mengkedipkan mata sejak ditugasi untuk niup trompet. Sejak itu sampai dia diperintahkan, maka dia tidak pernah ngedipkan mata. Karena tadi khawatir pas posisi terpejam keluar perintah. Demikian juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah aku bernikmat-nikmat wasahibul qarni, dan pemilik trompet, qad iltaqama al-qarna, telah ngemut trompetnya. Dia telah memasukkan trompetnya ke mulutnya. Qad iltaqama al-qarna, dia telah masukkan ke mulutnya trompetnya. Wahana jabhatahu, dan dia telah menundukkan dahinya. Wantatar ayu'dhana lahu, dan dia sedang menunggu-nunggu diizinkan untuk niup trompet tersebut. Yang berarti gulung tikarlah dunia ini dan jagat ini. Hanya sahabat mengatakan, kaifa naqulu ya Rasulullah, jika demikian apa yang perlu kami ucapkan wahai Rasulullah? Qal, maka Rasul mengatakan, kulu ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Di sini diatkan Imam Ahmad. Kemudian ada hadis, kemudian doa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ini Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Allahumma tentu maknanya, ya Allah, lakal hamdu untukmu segala puji. Anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Di antara maknanya, bin nurihi yahtadi ahlu samawati wal ard. Dengan cahaya Allah, maka penduduk langit dan bumi mendapatkan hidayah. Ma'at, di samping Allah itu sendiri adalah cahaya langit dan bumi dan makhluk yang ada di yang ada padanya. Ya, kesimpulannya tentang makna nur samawati wal ard, penjelasan Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala, beliau katakan yang dimaksud dengan Allah itu cahaya adalah cahaya konkret dan cahaya abstrak. Cahaya konkret dan cahaya abstrak. Al-hissi wal-ma'nawi. Cahaya konkret dan cahaya abstrak. Wadhalika annahu ta'ala bidhatihi nurun. Karena zat Allah itu sendiri itu cahaya. Wahijabuhu dan tapir penutup wajah Allah juga cahaya. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah, maka sabahati wajihim, maka cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan membakar semua yang semua makhluk yang intaha ilaihi basaruhu, yang pandangan Allah sampai ke sana. Maka cahaya wajah Allah adalah cahaya. Wabi istanaru al-arsu. Dan dengan Allah maka ars itu bercahaya. Demikian juga kursi, matahari, rembulan. Wabi dan dengan Allah lah maka istanarat al-jannah. Surga bercahaya. Kemudian yang kedua, cahaya di sini adalah cahaya maknawi. Cahaya abstrak. Maka cahaya abstrak semuanya adalah kembali kepada Allah. Karena kitab suci yang Allah turunkan cahaya. Syariat yang Allah turunkan adalah cahaya kehidupan. Iman dan mengenal Allah yang ada di hati orang-orang beriman adalah cahaya. Maka seandainya bukan karena cahaya Allah, niscaya akan bertumpuk-tumpuklah kegelapan. Oleh karena itu, setiap tempat yang tidak ada padanya cahaya Allah, maka yang ada di sana adalah kegelapan. Itu kesimpulan tentang makna nur samawati wal ard. Kemudian qayyimus samawati wal ard. Yang mengurusi langit dan bumi. Maknanya al-qa'im bitadbir al-kaun kullihi. Zat yang mengurusi pengaturan jagat raya seluruhnya. Baik alam atas yaitu langit ataupun alam bawah yaitu bumi. Qayyimus samawati wal ard, pengurus langit dan bumi, Rabb langit dan bumi. Kenapa disebutkan langit dan bumi padahal Allah adalah Rabb segalanya? Karena langit dan bumi adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita saksikan. Maka jika yang besar itu adalah diciptakan dan diatur oleh Allah, maka apalagi yang kecil. Anta malikus samawati wal ard, engkau adalah rajanya langit dan bumi. Raja dan pemilik langit dan bumi. Artinya engkau kemudian punya hak untuk mengatur-aturnya sebagaimana dia punya hak untuk mengatur-aturnya sebagaimana yang dia kehendaki. Antal haq. Engkau adalah al-haq. Al-haq kata Nawawi, al-haq untuk nama Allah maknahu al-mutahaqqaq wujuduhu. Yang keberadaannya adalah sebuah keniscayaan. Satu hal yang jelas adanya. Qauluka al-haq, ucapanmu adalah kebenaran. Artinya la abatha fihi. Tidak ada yang ucapan Allah yang itu main-main. Walam miryata fi sidqihi, tidak ada keraguan tentang benarnya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mulakin Asy-Syafi'i mengatakan qaulukal haq artinya ai sidqun wa adlun. Ucapanmu ya Allah itu benar dan adil. Benar berkenaan dengan berita dan adil berkenaan dengan hukum. Dan firman Allah itu intinya isinya cuma dua itu. Ini berita atau hukum. Dan semuanya adalah hak. Kalau itu berita adalah berita yang benar, kalau itu hukum maka itu hukum yang adil. Wa wa'dukal haq. Dan janjimu adalah hak. Itu apa yang kau janjikan dalam kitabmu atau melisan para rasulmu itu pasti terjadi tanpa ragu. Artinya la tukhliful mi'ad, engkau adalah zat yang tidak akan menyelisih janji. Wa liqa'ukal haq, dan perjumpaan denganmu adalah satu hal yang benar adanya. Tentu dengan perjumpaan dalam bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan adanya perjumpaan dengan Allah dan kita serahkan tentang bagaimanakah real bentuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatul haq wan naru haq. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Maka kalimat ini dalil bahasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah tercipta. Dan keduanya abadi karena Allah menginginkan agar keduanya abadi dan tidak fana selamanya. Tentang surga dan benar itu benar adanya, kata Ibnu Tin, itu mengandung tiga makna. Mengandung tiga makna. Yang pertama, anna khobarohu bidhalika layadukhuluhu kadhibun wala taghyirun. Bahasanya berita tentang surga dan neraka itu tidak mengandung unsur dusta dan perubahan. Maka itu patennya seperti itu. Tidak ada perubahan. Yang kedua, anna khobaru man akhbaru anhu bidhalika wa ballagahu haqqun. Bahasanya berita orang yang mengkabarkannya itu para rasul tentang surga dan neraka itu benar adanya. Yang ketiga, annahuma qad khuliqata. Surga dan neraka dua-duanya telah tercipta. Wa nabiyuna haqqun. Dan para nabi itu adalah hak. Artinya mereka semua itu benar. Betul-betul nabi bil wahyi muayyadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sokongan atau didukung oleh wahyu. Dan mereka telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan dalam bentuk yang paling sempurna tanpa ada yang mereka sembunyikan. Ibnu Mulak yang mengatakan bahasanya mereka para nabi adalah innahum rasulullah, betul-betul utusan Allah. Wa Muhammadun haqqun, dan Muhammad itu benar adanya. Oh, ada enggak? Walikal haq, wal jannatu haq, wa naru haq, wa sa'atu haq. Di sini ada Muhammadun haq. Atau wa sa'atu haq. Dan asa ayat itu kiamat, yaumul qiyamah, itu satu hal yang benar adanya. Yang dimaksud dengan haq di sini adalah mutahakkok la muhalata. Pasti tidak mungkin meleset. Laka aslamtu. Hanya kepadamu aku pasrah. Artinya aku tunduk dan patuh pada hukummu. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku tawakal. Artinya berlepas diri dari daya dan kekuatan. Kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bika amantu, padamu aku beriman. Artinya aku beriman kepadamu dan semua yang engkau kabarkan melalui lisan para rasul. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku inabah, kembali. Ay rajatu ilaika, aku kembali kepadamu dalam pengaturan urusanku. Inabah artinya kembali kepada Allah bitaubah, dengan bertobat. Wa bika khasamtu, ini mungkin yang perlu penjelasan lebih lanjut. Denganmu aku bertengkar. Apa maknanya? Bima a'taitani minal burhan wal hujjah. Ini aku mendebat, ini aku membantah dengan hujjah dan bukti yang kau berikan kepadaku. Ibnu Mulakin mengatakan bika khasamtu bima ataitani minal barahin ihtajattu ala man anada fika. Dengan burhan, dengan dalil yang engkau berikan padaku, maka aku bantah orang-orang yang membangkang dan keras kepala kepadamu ya Allah. Wa kafar, dan kafir kepadamu ya Allah. Wa jama'tuhu bil hujjah, dan aku kumpulkannya dengan hujjah. Dan khosoma di sini, yang tadi kita maknai dengan bertengkar, itu enggak maksimal, karena maknanya kata Ibn Mulakin, khosoma sawa'an khosoma fi bilisanin au saifin. Baik, mukhasamah itu pakai lisan ataupun pakai pedang. Ini itu perdebatan ataukah peperangan. Wa ilaika hakamtu. Dan hanya kepadamu aku minta untuk diberi hukum. Artinya semua orang yang menolak kebenaran, maka aku jadikan engkau sebagai hakim, wasit dan juri antara kami. Menyelisih kebiasaan orang jahiliyah yang mereka ketika punya sengketa maka mereka minta hukum kepada para dukun. Ya, maka aku jadikan engkau hakim dalam urusan yang terjadi di antara kami. Farfirli, maka ampunilah aku. Maqaddamtu wa ma'akhartu minadzunub. Apa yang telah dulu aku lakukan atau yang aku belakangan aku lakukan. Maqaddama ay mamadha. Qaddama di sini apa yang dulu. Wa ma'akhara mastaqbala. Adalah di masa depan. Maka ya Allah aku meminta kepadamu ampunan untuk dosa-dosaku. Maqaddamtu. Apa yang dulu aku lakukan. Wa ma'akhartu apa ataupun yang akan. Atau yang akan terjadi besok di masa depan di kemudian hari. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan sesuatu, segala sesuatu yang engkau lebih tahu tentangnya dibandingkan diriku. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau adalah mendahulukan dan engkau mengakhirkan. Artinya anallah qaddama ba'dan min makhluqati ala ba'din. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahulukan penciptaan fil khalqi. Mendahulukan penciptaan sebagian makhluk daripada yang lain. Semisal Allah mendahulukan penciptaan pena. Allah mendahulukan penciptaan malaikat daripada jin dan manusia. Dan Allah mendahulukan penciptaan jin daripada penciptaan Adam dan manusia. Kalau Syaukani memaknainya dengan al-muqaddim lima syi'ta taqdimahu. Lebih luas lagi. Yaitu engkau mendahulukan dan mengutamakan segala sesuatu yang engkau utamakan. Engkau inginkan. Wal-mu'akhiru lima syi'ta ta'khirahu. Dan engkau mengakhirkan dan membelakangkan dan meletakkan di akhir dan di belakang segala sesuatu yang engkau inginkan untuk dibelakangkan. Maka bisa artinya Allah memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah rendahkan orang-orang yang Allah kehendaki. Ini kemudian artinya Allah itu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah memilih siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa Nabi akhir zaman ke orang Arab bukan orang Jawa? Nah, jawabannya ini. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau lah yang mendahulukan apa yang kau kehendaki dan mengakhirkan apa yang kau kehendaki. Engkau memuliakan orang Arab dengan Nabi paling mulia itu orang Arab. Bukan orang Indonesia. Dan yang dijadikan sahabat Nabi manusia-manusia mulia orang-orang Arab. Didominasi orang-orang Arab. Tidak ada orang Jawa. Tidak ada dari mereka sahabat-sahabat Nabi orang Jawa. Maka itu karena hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Antal muqaddim wa antal muakhir. Karena engkau mendahulukan apa yang engkau kehendaki dan mengakhirkan apa yang engkau kehendaki. Anta ilahi engkau lah sesembahanku. La ilaha illa anta. Sehingga tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira, alhamdulillahi katsira. Subhanallah wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar maknanya Allah Akbar min kulli syai', Allah zat yang paling besar dari segala sesuatu. Alhamdulillahi katsira, ahmadu hamdan katsiran yaliku bi jalalihi. Aku memuji Allah dengan pujian yang banyak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa subhanallah ma suci Allah. Suci Allah dari segala kekurangan. Bukrata wa asiya wa asila. Bukata wa asila. Ay fil ghadah wal asyi, di waktu pagi dan sore. Kenapa disebut pagi dan sore? Di sini disampaikan listima'il malaikatil lail wal nahar fihima. Karena malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari itu kumpulnya di dua waktu ini, yaitu saat sholat subuh dan saat sholat asar. Sebagaimana penjelasan al-Aini, khusah hadainil waqtaini lijtima'i malaikati lail wa malaikatin nahar fihima. Disebutkan dua waktu ini karena inilah waktu kumpulnya dua malaikat. A'udzubika minasyaitonir rajim, aku berlindung kepadamu minasyaitan dari setan. Syaitan diambil kata-kata syatana, artinya jauh. Ai ba'uda anil khair. Setan disebut setan karena dia jauh dari kebaikan. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kalau di sini min nafkhihi terlebih dahulu. Min nafkhihi dari tiupannya. An-nafakh wal kibr. Yang dimaksud dengan tiupan setan adalah kesombongan. Li'anna al-'abda idza ghafala 'an dzikri waswasa lahu syaitanu wa ta'adzuma 'alaihi. Karena jika seorang hamba itu lalai untuk berzikir mengingat Allah, maka setan akan memberikan bisikan kepadanya dan setan merasa besar di hadapannya. Ibnu Athir mengatakan tiupan setan artinya kesombongan. Wa dzalika li'anna al-mutakabbira yantafikhu wa ta'adzumu. Hal itu karena orang yang sombong itu meniup dirinya. Kata orang, kita sesak bajunya. Kenapa? Karena sombong. Maka yang tafihu, maka dia menggelembung. Waya'adzamu, dan merasa besar. Maka dia kumpulkan dirinya dan napasnya. Fayahtaju ila ayan fukho. Maka dia perlu meniup untuk supaya gembes, supaya kebes badannya. Maka dia merasa besar, terkumpul ya jema'an nafsahu wa nafasahu. Dia kumpulkan dirinya dan napasnya. Maka dia perlu mengeluarkan napasnya dengan meniup. Kalau At-Tibi mengatakan tiupan maknanya adalah kesombongan. Ka'ana syaitan, seakan-akan setan itu meniupi orang itu dengan was-was. Maka dia pun merasa besar dalam pandangannya. Dan kemudian dia meremehkan orang lain. Intinya, tiupan setan artinya kesombongan. Apa hubungannya sombong dengan tiup? Nih, maka ada sejumlah penjelasan tadi. Ada yang kayak karena dia dibisik-bisiki oleh setan. Maka kemudian dia pun merasa besar. Ada yang mengatakan, karena orang yang sombong itu merasa besar, dadanya, dia bajunya sesak dengan merasa besar tersebut, maka dia perlu nyebul untuk supaya mengurangi sesaknya bajunya. Maka dia perlu menyebul, mengurangi napasnya supaya tidak terlalu sesak badannya dengan kesombongannya. Kemudian wanabthihi. Kalau di situ terakhir, kalau di sini kedua, wanabthihi artinya sair. Nafas itu kemarin telah kita sampaikan meludah namun apa kemudian meniup namun campur sedikit ludah. Kata Ibnu Athir, nafsuhu artinya sair. Kenapa digunakan istilah nafas? Li'anna syi'ra mimma yakhuju minal fam. Karena sair itu muncul dari mulut. Kemudian dilafalkan oleh lidah. Kemudian orang itu meniupkannya dalam artian membacakan syair sebagaimana orang yanfus ariq. Sebagaimana orang meniupkan air ludah. At-Tibi mengatakan an-nafsu ibaratan an-syair, yang dimaksud dengan an-nafs adalah syair. Li'annahu yanfusuhu al-insan min fihi. Karena kenapa digunakan nafas, istilah nafas, karena orang itu mengeluarkannya dari mulutnya. Ya, berkenaan dengan hal ini, At-Tibi mengatakan, jika tafsiran semacam ini itu adalah dari matan hadis, ya sudah. Maka kita tidak berpaling darinya. Dan kalau menurut Syaikh Al-Albani, ini ada hadis yang menunjukkan inilah tafsirannya. Wa in kana min ba'di ruwat, namun kalau ini sekedar penjelasan rawi, maka kata At-Tibi, maka yang lebih tepat, yang dimaksud dengan nafas itu sihir. Mengat ayat wan-nafathati fil uqad. Maka kata At-Tibi, kalau ini penjelasan nafas dalam pengertian syair itu berdalil, ya sudah, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Namun jika ini penjelasan ulama, ini artinya hasil perenungan beliau, maka menurut maka At-Tibi kurang sepakat. Yang pas, yang lebih pas, nafas itu artinya sihir. Wa hamzihi, hamzi makna asalnya mendorong. Ini hamzun makna asalnya mendorong. Li anna kulla syai' khumastahu wa dafa'tahu faqad hamastahu. Segala sesuatu yang Anda cubit dan Anda dorong itulah hamz, itulah hamzun. Mendorong dan mencubit. Kulla syai' rumas tahu. Segala sesuatu yang kamu cubit, watafak tahu, kamu dorong, ah itulah hamzun. Maka hamzun itu maknanya dorongan. Wa hamzi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dorongannya setan. Dan yang dimaksudkan adalah mu'tah, yaitu as-sara wal junun, yaitu kesurupan, wal junun dan gila yang dialami oleh seseorang karena sebab gangguan setan. Untuk subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka telah kita baca penjelasannya di sini. Kemudian untuk ini enggak ada di Mahistul Muslim, Allah Akbar, kemudian seterusnya sampai Allahummaghfirli wahdini warzuqni wa'afini asra itu enggak ada di Mahistul Muslim sehingga enggak ada sarahnya di sini. Ya, demikian yang kajian kita kesempatan pagi hari ini. Baca catatan kaki yang kemarin belum kita baca. Kemudian penjelasan untuk makna dari sejumlah bacaan istiftah yang kemarin kita sekedar kita baca namun belum kita jelaskan maknanya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada tambahan yang kelewatan yang kami sampaikan atau kami bacakan. Untuk ulama ba'id baini, maka ada penjelasan dari Al-Karmani. Karmani mengatakan dimungkinkan bahasanya tiga doa ini adalah isyarat tiga waktu. Isyarat tiga waktu. Maka ulama ba'id baini, jauhkanlah fal muba'adah lil mustaqbal. Jauhkanlah dari dosa, itu artinya di masa depan. Wanaqqini minal khotaya ya wanaqqini tanqiyah lil hal, itu adalah dosa yang sekarang. Warsilni bil ma'i wasalji wal barat, sedangkan al ghusl itu lil madi, itu adalah yang masa silam. Ini penjelasan yang menarik. Maka Allah mab'id baini wa baina khotaya kama ba'ata bainal masyqi wal maghrib. Jauhkanlah ini masa depan, di masa yang akan datang. Allah menaqqini min khotayaya kama yunaqqa thabul abyadu min ad-dunas. Ini dosa yang sekarang masih ada. Allah maghsilni min khotayaya bi thalji wal ma'i wal barat. Nah, ini yang telah terlanjur terjadi. Itu penjelasan Al-Kirmani. Rukun salat salah satunya adalah sujud. Yang termasuk rukun adalah gerakannya ataukah termasuk bacaannya? Jawabannya gerakannya. Ini jawabannya gerakannya. Adapun bacaannya, maka ulama berselisih pendapat. Ini tentang bacaannya, itu wajib menurut Hambali dan sunnah menurut Syafi'i. Ini, itu wajib. Sehingga jika ditinggalkan secara sengaja dan wajib sholat, itu kaidahnya jika ditinggalkan secara sengaja, batal sholat. Ini. Sedangkan sunnah sholat jika ditinggalkan secara sengaja sekalipun tidak apa-apa. maka bacaannya subhana rabbiyal a'la atau yang lain atau minimal subhana rabbiyal a'la itu wajib menurut Hanabilah dan sunnah menurut Syafi'iyah. Apa yang dimaksud dengan zat Allah? Artinya sesuatu yang eksis, satu hal yang ada. Dan bukan zat itu satu yang ada. Bukan sesuatu yang sekedar dongeng, sekedar cerita, dan yang hakikatnya tidak ada. Ya, kadang sedang ngantuk berat, biasanya waktu subuh, dalam satu waktu sholat subuh, saya bisa menguap sampai 10 kali atau lebih. Apakah kalau setiap kali menguap saya tutup dengan tangan, itu termasuk gerakan sedikit terus menerus yang bisa membatalkan sholat? Terus menerus artinya dalam posisi misalnya berdiri itu sampai 10 kali menguap misalnya. Tapi kalau misalnya terpecah nanti pas berdiri sekali, kemudian nanti iktidal sekali, sujud, kemudian dua kali, nah, itu berarti tidak terus menerus. Maka ala kulli hal ini menutup mulut dalam hal ini satu hajat, satu kebutuhan. Banyak sekalipun jika itu kebutuhan tidak mengapa. Tidak membatalkan sholat. Cara agar bisa menjadi orang yang menjaga muru'ah. Caranya gampang, punya malu dengan manusia. Punya malu dengan manusia. Kata kunci muru'ah itu malu sama manusia. Oh ini tidak pantas orang gimana. Kalau orang akan menatap dengan tatapan yang aneh kalau saya melakukan hal demikian. Orang akan kemudian khawatir, orang akan ngerasani dan seterusnya. Maka malu dengan manusia, dengan orang itu punya malu dengan manusia, maka dia memiliki muru'ah. Tidak mungkin ini acara jagung manten saya pergi pakai sandal jepit misalnya. Ini gimana? Maka supaya enggak nekat pakai sandal jepit, gimana caranya? Ya punya rasa malu. Punya rasa malu dengan manusia. Sehingga acara walimah enggak mungkin kemudian pakai sandal jepit sama kaos oblong. Gitu, singlet. Enggak mungkin. Gitu. Kalau punya rasa malu sama manusia. Dan kalau enggak punya rasa malu sama manusia, dablek, wah ini kan halal-halal saja. Mana haram? Ini mubah-mubah saja. Ini halal-halal saja. Maka bisa nekat. Kan? Bisa nekat. Maka muru'ah itu berkenaan dengan rasa malu kepada manusia. Apa ada doa dari Nabi untuk bisa seperti itu? Tidak ada secara khusus. Itu bagian dari akhlak mulia. Maka di antaranya doa istiftah yang tadi kita baca. Ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terbaik. Atau kemudian atau doa Nabi dalam riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliuha wa maulaha. Punya hati yang bersih. Pikiran yang jernih. Apa cara mengobati hati yang khawatir selalu tidak bisa menyelesaikan tugas? Ya, maka tentu yang pokok adalah ketekatan, kebulatan, fokus, tidak kemudian kemudian dikacaukan dengan yang lainnya. Ya, itu obat pokoknya, itu berkenaan dengan kualitas diri, kualitas jiwa yang orangnya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang menggoda, sehingga dia fokus pada hal yang menjadi fokusnya. Ada seorang yang dalam berobat pernah mendatangi dukun. Ya, maka perlu dirinci apa yang dilakukan dengan pengobatan tersebut. Lalu menganggap baik pula Nyiro Kidul. Apa maksudnya menganggap baik Nyiro Kidul? Jika yang dimaksud menganggap baik penyembahan Nyiro Kidul, maka itu syirkun akbar. Meskipun dia tidak melakukannya. Maka ini perlu dirinci. Sehingga nanti berkenaan dengan jawaban pertanyaan berikutnya. Namun dia tetap sholat. Ketika masuk bulan puasa, tidak puasa karena sakit tambah parah. Nah, ini sudah datang dukun. Ini bulan puasa tiba, ternyata tidak ada manfaatnya. perginya ke dukun. Sakitnya tambah parah. Akhirnya tidak puasa. Lalu meninggal dunia. Apakah wajib bagi keluarganya membayarkan fidyahnya? Ya, maka perlu didudukkan. Perlu didetailkan. Mendatangi dukun itu apa yang dilakukan. Adakah kemudian sesaji dan sebagainya yang diberikan? Ataukah kemudian dukun pijet? Ya, cuma dipijet. Maka itu perlu detail. Ya. Perlu detail. Ya, kalau globalnya nanti kita terjebak kemudian memberikan jawaban yang komentar yang tidak pas. Kemudian menganggap baik pula Nyirokidul ini apa yang maksudnya. Apakah kemudian jin Nyirokidul itu adalah jin perempuan yang baik atau gimana maksudnya. Ya? Ataukah yang dimaksud menganggap baik penyembahan terhadap Nyirokidul. Nah, maka jika yang dimaksudkan kemudian mendatangi dukun ini dia kemudian melakukan ritual-ritual syirkiyah. Ya, maka dia bukanlah muslim. Dia bukanlah seorang muslim, maka tidak ada kewajiban membayarkan fidyah untuknya. Jika makmum tertinggal bacaan Al-Fatihah dibanding imam, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah, tapi imam sudah takbir untuk rukuk. Maka apakah sholat si makmum tetap sah? Ini terjadi di setiap rokaat. Bukan karena dia masbuk. Ya, maka makmum itu ada dua macam. Makmum masbuk sama makmum muafiq. Ya, kalau makmum itu makmum muafiq, ya, maka dia kemudian dia misalnya sholat syariah yang jelas supaya tidak ada perselisihan tentangnya. Perlu baca Al-Fatihah ataukah tidak. Maka dia wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Jika kemudian baru dua ayat imamnya sudah rukuk, ini berarti terlalu cepat, maka pilihan yang terbaik adalah dia niat mufarraqah. Dia niat sendiri. Ini baru Malik Yaumiddin, ini sudah Allahu Akbar. Padahal dia makmum muafik. Takbiratul ihramnya bareng. Atau takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Maka makmum muafik dalam misalnya sholat syariah, dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Dia wajib menyelesaikan Al-Fatihahnya. Tidak boleh tidak, harus dia selesaikan. Jika ini terlalu ngebut, maka berarti imam yang terlalu ngebut dan dia tidak bisa menyesuaikan, maka dia niat untuk sendiri. Apakah kebutuhan yang dimaksud dalam penggolongan fakir dan miskin termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan? Misalnya seorang jika pendapatan seorangnya cukup untuk makan, tapi tidak mampu untuk sekolah, di lembaga pendidikan Islam paling murah sekalipun, atau tidak cukup untuk biaya berobat jika dia sakit, apakah termasuk dia fakir miskin? Wallahu a'lam, definisi fakir miskin itu kembali kepada al-urf. Kalau pakai definisi fuqaha di kitab-kitab turats, di kitab terdahulu, maka tidak ada orang miskin di Indonesia. Tidak ada orang miskin di Indonesia. Ya, miskin adalah yang cuma masalah yang dilihat cuma kebutuhan makan. Kebutuhan makan, siapa yang kebutuhan makannya kurang dari separuh, nah itu miskin. Maka dia untuk makan dia perlu 50 ribu, penghasilannya 50 ribu per hari, dan penghasilannya ternyata cuma 20 ribu per hari. Nah, maka miskin semacam ini boleh jadi ada di tempat kita, namun sangat sulit nyarinya. Oleh karena itu, wallahu a'lam, masalah definisi fakir dan miskin kembali kepada al-urfu. Dan urf di tempat kita menimbang hal-hal di atas. Bukan hanya sekedar menimbang masalah makannya saja, namun juga masalah kemampuan untuk jaminan kesehatannya. Bagaimana keadaan salat wanita yang salatnya tidak menutup aurat secara sempurna, tidak menutup kakinya ketika sholat saat di rumah ataupun di masjid? Kalau hal tersebut dilakukan karena dia mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan telapak kaki perempuan itu bukan aurat, ya tidak masalah. Namun jika bukan karena hal tersebut, padahal dia secara umum, sebagaimana umumnya masyarakatnya, Syafi'iyah dalam masalah ini, yaitu yang boleh terbuka adalah wajah dan telapak tangan, artinya telapak kaki itu aurat, maka dan dia bukanlah seorang penuntut ilmu yang tahu khilaf ulama dalam dalam masalah ini, maka pada dasarnya ya minimal kita katakan salatnya bermasalah. Al khatarin azim, dalam bahaya yang besar. Nah, apakah kemudian ada udhur al-jahal dalam masalah ini ataukah tidak? Ataukah kemudian kita katakan dia ceroboh dan secara umum normalnya perempuan di tempat kita ya minimal dia dapatkan pendidikan pendidikan agama di sekolahnya, sekolah umum sekalipun, maka hal-hal semacam ini bisa dipastikan sudah diajarkan. Maka seandainya itu betul-betul real terjadi, maka itu betul-betul karena kecerobohan. Sehingga ini bukan udzur yang dimaafkan. Bolehkah tarawih dua rakaat lalu 4 rakaat dalam satu malam? 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 4 rakaat sekaligus. Maka yang kita sarankan ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat sekaligus sebagaimana telah diketahui satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Bolehnya ataukah tidaknya, bahkan sahnya ataukah tidaknya. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin, siapa yang berdiri ke rakaat yang ketiga dalam salat tarawih, maka seperti berdiri ke rakaat ketiga dalam salat subuh. Artinya itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Dan beliau disebutkan itu sebagai perkataan Imam Ahmad. Dan itu sama dengan pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Oleh karena itu 2 rakaat salam itulah yang aman. Meskipun kita tidak tutup mata ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ada pendapat Nawawi yang membolehkan 4 rakaat sekaligus. Dan khilaf ulama dalam hal ini kita gunakan untuk memandang dan menyikapi orang lain. Atau kita dalam kondisi di mana kita ikut orang lain. Adapun jika pilihan ada di tangan kita, maka ambillah yang terbaik. Ambillah yang paling aman, ambillah yang paling paling jelas keabsahannya. Yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terkait bermakmum dengan imam yang bacaannya ngalamin, kemarin bagaimanakah jika di masjid sekitar dan untuk salat Id nanti rata-rata imam seperti itu. Pertama jangan suudzon terlebih dahulu. Di sekarang secara umum keadaan jauh lebih baik. Secara umum keadaan jauh lebih baik daripada boleh jadi tahun 90-an, 80-an. Kalau saya kecil ya ngalamin itu umum itu di mana-mana itu ngalamin itu tahun 80-an. Ngalamin itu ya itu umum itu, famil. Tapi kalau setelah 2000-an ke belakang itu generasi ngalamin itu sudah hampir sudah musnah ya. Pertama jangan buruk sangka terlebih dahulu ya. Kemudian seandainya real demikian maka wajib cari yang lebih baik. Sekarang saya lihat orang-orang yang tergolong separuh baya itu secara umum ainnya sudah baik. Tidak kemudian zaman seperti simbah saya cuma ngalamin, hirobil ngalamin, tidak ada. Sudah tidak ketemu lagi semacam itu atau sulit ketemu lagi semacam itu. Bagaimanakah adab saat bersin ketika sholat? Haruskah menghadap ke samping seperti adab ketika meludah? Tidak. Ya, rendahkan suara kemudian tutupi mulut atau tutupi wajah supaya kemudian seandainya ada kotoran yang keluar, dahak atau sejenis itu, maka kemudian itu ada di tangan kita. Apa hukum memakai peci dan penutup kepala yang semisal saat sholat? Kaidahnya sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala itu kembali kepada negerinya. Jika negerinya semacam itu adalah kesempurnaan dalam kerapian dalam pakaian sholat, maka itu hukumnya mustahab. Jika dan itulah secara umum negeri kita. Itu kerapian, bagian dari kerapian dalam dalam sholat. Peci itu di tempat kita jadi paket pakaian sholat. Ya, sehingga maka hal ini hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan. Lain hanya jika orang itu berada di satu negeri yang urfnya penutup kepala semacam peci itu bukanlah bagian dari kelengkapan pakaian sholat, ya, maka hukumnya mubah. Apa hukum melipat celana bagian bawah dengan maksud supaya tidak isbal saat sholat? Hukumnya satu hal yang baik. Namun secara hukum tetap makruh. Secara hukum tetap makruh. Makruh melipat kain saat sholat. Baik itu lengan baju ataupun celana. Bagaimanakah membedakan sholat sunnah mu'ayyan dan sholat sunnah mutlak? Maka ada siang hari, ada malam hari. Qiyamul lail itu sholat sunnah mutlak. Untuk siang hari, maka rawatib itu tentu mu'ayyan. Itu sholat tertentu. Ada sholat duha, ada yang lainnya. Adapun jika orang ingin sekedar sholat sunnah, maka itu satu hal yang diperbolehkan dan itu sholat sunnah mutlak. Apa hukum menggunakan sprayer? Apakah sudah termasuk mengalirkan air? Ya, realitanya gimana? Apakah kemudian air itu sudah mengalir, bisa menetes, ataukah cuma basah saja, seperti orang dilap? Kalau cuma basah saja, maka belum ghusl. Maka berarti belum ghusl. Padahal wajah itu ghusl, harus basuhan. Tangan itu ghusl. Dan ghusl definisinya ada air yang mengalir. Ada air yang menetes. Itu definisi ghusl. Ini kalau orang pakai sprayer, wudu pakai sprayer dan realita ghusl itu sudah ada pada wajahnya ketika dia basuh wajah, ya maka berarti itu sudah ghusl. Dalam diamnya imam saat imam baca doa iftitah atau setelah Al-Fatihah, makmum membaca Al-Fatihah namun belum selesai, imam sudah melanjutkan bacaan. Apakah makmum menyelesaikan Al-Fatihah atau segera diam? Maka dia selesaikan. Kalau diam nanti terputus muwalatnya. Padahal dia punya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Apakah bacaan surat setelah Al-Fatihah wajib menggunakan ta'awud? Ta'awudnya sudah di depan. Sudah untuk pada saat baca Al-Fatihah. Atau hanya membaca basmalah. Dianjurkan baca basmalah jika yang diambil adalah awal surat. Apakah sholat suruk boleh dilakukan di rumah? Boleh. Sebagaimana kemarin kita telah sampaikan. Bisa di masjid, bisa di rumah. Jika sedang sholat ada sesuatu yang mengagetkan lalu mengucapkan aduh, apakah sholatnya sah? Sholatnya batal. Kemudian ada suara keras di belakang, kemudian aduh, aduh. Batal sholatnya. Apakah bagian bawah dagu wanita termasuk aurat yang harus ditutup ketika sholat? Iya, ingda syafi'iyah. Wajah itu cuma sampai pertemuan dua tulang rahang. Di bawahnya itu bagian dari aurat. Bagian dari aurat. Sebagaimana ditegaskan di sejumlah kutub syafi'iyah. Oleh karena itu kalau kita umroh misalnya, maka saya lihat kemudian kerudungnya muslimah Malaysia itu bagus. Ini ada kemudian ada tambahan kain untuk nutup sampai nutup sehingga nutupi sampai sehingga bawah dagu itu tertutup. Seorang masbuk ketika imam rukuk atau sujud, ia takbiratul ihram dan langsung mengikuti posisi imam tanpa takbir perpindahan. Apakah demikian benar? Jawabnya benar. Boleh. Namun kalau posisi imam itu rukuk, maka dia dianjurkan untuk takbir intiqal. Namun itu tidak wajib. Perlu diketahui takbir intiqal dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hambali takbir intiqal hukumnya wajib. Kecuali untuk makmum masbuk saat imam posisi rukuk. Cuma dalam kondisi itu, ketika imam dalam posisi rukuk untuk makmum masbuk, takbir intiqal hukumnya sunnah. Pengecualian dari hukum asal takbir intiqal dalam mazhab Hambali yang hukumnya wajib. Bagaimana mengkompromikan menjaga mur'ah dengan sikap mudarah atau tidak kaku. Maka mur'ah itu berkenaan dengan al-urf. Kalau urf itu mengatakan itu satu perbuatan yang tidak layak, perbuatan yang jelek. Kalau dulu ketika saya kecil misalnya makan di depan pintu itu khilaful mur'ah. Ya. Maka meninggalkannya itu artinya menjaga mur'ah. Meninggalkannya menjaga mur'ah. Orang kok makan kemudian pamer sama temannya, makan di depan temannya. Maka itu dulu dinilai tidak satu hal yang melanggar mur'ah. Maka dan mur'ah itu berbeda-beda, berubah-ubah dengan perubahan zaman dan tempat. Maka dan itu tidak bertentangan dengan mudara dan sikap luas dengan masyarakat. Karena jelek dan tidak itu kembali ke urf masyarakat selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Ketika urf mengatakan makan di teras sama teman-temannya, ada temannya pada lihat dia makan pakai lauk apa, ya, tanpa kemudian ngejak temannya itu khilaful muru'ah. Ya, maka tinggalkan hal tersebut. Ya, gimana supaya enggak ini? Ya, pamitan. Saya ini maaf saya enggak ikut main dan saya dipanggil ibu saya, kemudian saya ada perlu dan seterusnya. Atau ini saya kayaknya ada yang mengganjal di dalam pikiran saya, ini konsep muru'ah yang dimaksudkan oleh penanya seperti apa? Terkait haji, bolehkah berpuasa untuk membayar kafarah pada hari tasyrik? Jika itu adalah untuk membayar haji, karena dia mutamatti, hajinya tamattu dan tidak punya duit untuk beli kambing, maka bisa dilakukan di hari tasyrik. Menurut pendapat yang paling kuat. Dan itu kaul qadimnya al-imam Syafi'i. Apakah boleh sholat sunnah tawaf dilakukan saat setiap selesai tawaf secara umum ataukah hanya tawaf umrah saja? Apakah sholat sunnah tawaf dilakukan setiap selesai tawaf secara umum ataukah hanya pas ada waktu tawaf umrah saja? Setiap kali selesai tawaf dianjurkan 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Bolehkah membayar sejumlah uang ke orang yang sedang berada di tanah haram agar dia melaksanakan batal umrah untuk kita atau keluarga kita yang tidak bisa berangkat untuk umrah? Jika memang tidak memungkinkan untuk berangkat karena kesehatan dan sebagainya, maka boleh. Adapun jika masih memungkinkan untuk berangkat, maka tidak boleh. Seringkali ketika sholat atau setelah berwudu saya merasa ada air yang keluar dari kemaluan. Yaitu sisa air kencing. Walaupun saya sudah berusaha untuk menuntaskannya ketika buang air. Apakah ada keringinan untuk saya? Maka merasa ini perlu dicek dan dipastikan. Jangan-jangan dia was-was syaitan. Dicek ternyata tidak ada yang keluar. Sekedar tipuan setan. Sebagaimana setan memberikan was-was orang itu merasa kentut padahal tidak kentut. Padahal setan yang niup-niupi pantat seseorang. Sehingga dia merasa kentut padahal tidak. Maka pastikan terlebih dahulu. Insya Allah realitanya dia tidak ada yang keluar. Dengan itu kemudian dia tidak perlu was-was. Waktu yang mustajab untuk doa ketika sujud. Bolehkah berdoa dalam bahasa Indonesia untuk meminta hajat ketika itu? Boleh namun makruh. Ya juz ma'al karoha. Bolehkah Jumatan yang jamaahnya kurang dari 40 orang? Menurut pendapat yang paling kuat insya Allah ta'ala hukumnya boleh. Khilafan menyelisihi Syafi'iyah dan Hanabilah yang mempersyaratkan harus 40 orang. Bolehkah membiarkan istri safar sendirian lebaran di tempat orang tuanya yang ada di luar kota? Jawabannya tidak boleh dan solusinya ditemani, diantar. Jika kemudian si suami punya keperluan, dia kemudian bisa balik setelah itu. Bolehkah membaca Al-Fatihah bersamaan dengan Al-Fatihahnya imam? Boleh, namun kurang afdal. Boleh, namun kurang afdal. Karena imam dan apalagi di tempat kita bisa dipastikan imam baca surat. Saya rasa tidak ada kemudian, hampir-hampir tidak ada secara praktek kemudian Al-Fatihah, kemudian imam terus rukuk gitu ya. Oleh karena itu, maka mengambil pilihan baca Al-Fatihah bareng dengan imam saat imam baca Al-Fatihah, maka pilihan yang sangat-sangat tidak tepat. Apakah doa iftitah yang paling utama sama dengan yang paling sering dibaca Nabi? Jawabannya tidak diketahui secara pasti mana yang paling sering dibaca oleh Nabi. Oleh karena itu, kemarin kita sampaikan tentang afdhaliyah bacaan iftitah, ada sudut pandang kualitas, sanad, dan ada sudut pandang makna. Itu dua sudut pandang yang ada dalam masalah ini. Tidak ada sudut pandang yang paling sering, kurang sering itu. Tidak ada. Adanya analisis konten, isinya atau analisis sanadnya. Jika ditimpa kesulitan yang berat, kehilangan orang yang terdekat, tidak lulus UN dan semacam itu, sering membuat hati terpukul. Bagaimana jika kesulitan mengatasi lalu datang ke psikolog, apa hukumnya? Apakah ini berarti tidak tawakal pada Allah? Hukumnya boleh-boleh saja. Konsultasi pada orang yang bisa kita yakini bisa meringankan beban kita, boleh jadi psikolog atau orang tua yang punya banyak pengalaman dalam hidup dan sebagainya, boleh-boleh saja, dan itu bukan berarti meniadakan tawakal. Apabila sedang sholat berjamaah di masjid, kemudian batuk berdahak dan mengganggu gerak lidah, maka apakah boleh ditelan kembali atau ditahan di dalam mulut hingga usai sholat? Kalau ditahan di dalam mulut sampai usai sholat, ini nanti merepotkan merepotkan kewajiban dia untuk membaca zikir-zikir yang harus dia baca. Apakah dahak yang masih menjadi bagian dari tubuh sehingga masih boleh ditelan kembali? Solusinya ya, dia keluarkan. Kalau dia tidak bawa tisu atau sejenis itu, dia masukkan ke kantong. Dia lapkan ke saku bajunya atau semacam itu. Tidak kemudian ditahan di mulut, di mut. Atau kemudian ditelan. Kalau pakai kaidah Syafi'iyah, maka menelan dahak itu bisa tergolong makan. Syafi'iyah dalam hal ini membedakan antara mulut itu dibagi menjadi batas luar dan batas dalam. Batas luar dan batas dalam. Batas luar dari mulut adalah makhot kha. Makhot kha. Maka itu sudah, kalau sudah sampai kha, itu berarti sudah batas luar. Setelah dahak itu sampai batas luar, sudah sampai makhot kha, kemudian ditelan, maka puasa batal. Batas H itu batas dalam H. Itu dalam. Kalau di sana ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Tidak terhitung makan. Kemudian ada makhot yang diperselisihkan, yaitu H. Yaitu mukhtalafun, diperselisihkan di antara para ulama Syafi'iyah. Itu H itu sudah luar ataukah masih dalam. Maka ini dalam sholat, dan di antara hal yang membatalkan sholat adalah makan. Adakah keringanan berkaitan dengan niat puasa di mana jika diperbarui setiap malam, qadarullah sering lupa? Bagaimanakah solusinya? Asal orang itu menyadari besok itu Ramadan dan dia mau puasa, maka dia sudah niat. Dan jika orang itu makan sahur, maka dia sudah niat. Dan untuk antisipasi, maka boleh mengambil madhab Imam Malik yang membolehkan niat puasa borongan. Di awal Ramadan, niat puasa satu bulan. Itu sudah cukup indah Imam Malik. Dan itu tidak perlu diperbarui, kecuali jika putus, karena dia safar 3 hari, dan selama 3 hari itu dia tidak puasa, kemudian dia safarnya selesai, maka nanti perlu perbaruan niat. Jika memang diperlukan, maka bisa mengacu pada mazhab Imam Malik dalam masalah ini. Apabila imam sholat tarawih 23 rakaat, apakah kita perlu ikuti sampai selesai? Iya, supaya mendapatkan ganjaran man sholama al-imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat bersama imam tarawih sampai selesai, yaitu sampai witir, tercatat untuknya pahala sholat satu malam penuh. Syarat sah akad salam adalah spesifik, tertentu, dan bukan barang tertentu. Lantas bolehkah akad salam, namun kita sebagai penjual hanya mengambil ke produsen langsung yang memang produsen untuk barang ini. Hanya ada satu produsen, tidak ada produsen yang lain. Ya, maka itu barang tertentu, itu barang spesifik dan bukan barang tertentu. Barang tertentu, misalnya anggap saja kecap ABC di depan saya ini ada 5. Ya, maka barang tertentu ini nomor 1 sampai nomor 5. Saya beli yang nomor 1. Bukan yang lainnya, enggak mau yang lainnya. Itu muayyan, barang tertentu. Ini tidak boleh untuk transaksi salam. Transaksi salam yang dijual adalah kriteria. Misalnya kemudian tadi kecap, kemudian kecap botolan ukuran sedang misalnya. Ini ukuran sedang. Nah itu tidak ada yang produksi kecuali satu perusahaan. Ya tidak apa-apa. Jual beli transaksi salam dalam kondisi itu satu hal yang tidak mengapa. Dan itu tidak termasuk tertentu. Tertentu itu sudah ditunjuk. Barang itu bukan yang lainnya. Adapun jika tidak ditunjuk, maka berarti itu kualifikasi. Kecap, ukuran botolan, ukuran sedang. Nah, gitu saja. Ternyata produsennya cuma satu, ya sudah tidak masalah. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.